Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah, jemaah masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang arkanul iman, rukun-rukun iman, berkaitan dengan penjelasan untuk hadis Jibril yang ada di Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Maka berkaitan dengan kita sampai masih dalam pembahasan tentang iman dengan malaikat. Terakhir kita sampaikan bahasanya para malaikat itu tidak bisa kita analogkan dan kita samakan dengan manusia, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk para malaikat kemampuan yang luar biasa, lebih hebat daripada jin. Maka jin itu lebih kuat daripada manusia, namun malaikat lebih kuat lagi dibandingkan jin. Dalilnya adalah kisah Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam yang berkata kepada para tentaranya, karena dan ketika Nabi Sulaiman punya rencana untuk memindah singgasana Bilqis, Sulaiman mengatakan kepada para tentaranya dan anak buahnya, ya ayyal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyha qabla ayatuni muslimin. Wahai sekalian orang, siapakah di antara kalian yang bisa mendatangkan untukku singgasananya Bilqis sebelum dia datang dan sebelum dia sampai di sini, dan dia akan datang kepadaku muslimin, menjadi seorang muslim. Maka ketika itu qala ifritun minal jinni, maka ada jin ifrit yang mengatakan. Namun perlu kita ketahui bahasanya ifrit itu bukan nama jenis jin. Namun ifrit yakni kawiyun syadidun. Ifrit itu artinya kuat dan hebat. Jadi adalah, maka ifritun minal jinni, jin ifrit itu artinya jin yang kuat, jin yang perkasa. Maka jin tersebut mengatakan, ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Aku akan datangkan singgasananya Bilqis, akan aku datangkan ke hadapanmu sebelum engkau berdiri dari tempatmu wahai Sulaiman. Wa inni alaihi laqawiyun amin. Dan sungguh aku adalah seorang yang layak untuk diberi tugas dan jabatan dan pekerjaan tersebut, karena aku adalah seorang yang memenuhi dua kriteria, kawiyun amin, seorang yang kuat dan seorang yang terpercaya. Dan posisi arsnya Bilqis itu ada di Yaman, sedangkan Sulaiman sendiri kerajaannya dan istananya ada di Syam, yaitu tepatnya di Palestina. Dan jarak perjalanan antara dari Yaman di Son'a sampai ke Syam sampai ke Palestina, itu kalau di masa silam ditempuh dengan unta, itu jarak perjalanan 1 bulan lamanya. Meskipun demikian, jarak 1 bulan ini Jin mengatakan pada Sulaiman, aku akan datangkan singgasana Bilqis sebelum engkau berdiri dari tempatmu. Wakana Sulaiman, dan Sulaiman punya kebiasaan untuk berdiri meninggalkan tempatnya di jam-jam tertentu. Kemudian qala alladhi indahu ilmun minal kitab, namun ada seorang yang berilmu, seorang ulama yang mengatakan kepada Sulaiman, ana atika bihi qabla ayartada ilaika tarfuk. Aku bisa datangkan singgasananya Bilqis sebelum engkau membuka matamu setelah terpejam. Engkau pejamkan matamu dan engkau buka, sebelum terbuka dia sudah sampai di sini. Artinya pernyataan demikian yang Allah ceritakan ini adalah kutipan ayat di surat An-Naml ayat yang ke 38 sampai 40. Artinya orang yang kedua itu lebih cepat daripada yang pertama, karena cuma mudata basorika matarudu ila waqad ja'aka, cuma dalam jangka waktu penglihatanmu, maka tidaklah engkau kembalikan penglihatanmu, tidaklah engkau buka kembali penglihatanmu kecuali barang tersebut telah sampai di sini. Halan falam mar'ahu, maka kemudian tentu Sulaiman mengamanahkan pekerjaan tadi kepada yang kedua, karena itu yang lebih cepat, berarti lebih kuat dan lebih hebat. Falam mar'ahu, tatkala Sulaiman melihat singgasananya Bilqis telah ada di hadapannya, mustaqiran indahu, telah ada di depannya, maka akhirnya singgasana tadi kemudian betul-betul dipindah dan ada di hadapan Sulaiman. Para ulama at-tafsir menjelaskan bahasanya, kenapa orang yang kedua yang merupakan manusia kok bisa lebih hebat daripada jin, karena cuma dalam sekejap mata dia bisa bolak-balik Palestina, Yaman, Yaman, Palestina. Maka para ulama tafsir mengatakan inna hadzal ladzi inda ilmun minal kitab, maka sang ulama yang menjanjikan lebih cepat daripada jin yang hebat sekalipun, ini dia punya kemampuan demikian, sebabnya adalah karena dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut ismullahil a'zam, nama Allah yang teragung. Lalu malaikatlah yang akan memikul dan membawa singgasananya Bilqis dari Yaman menuju Syam dalam fi hadhil lahdah, dalam sekejap saja. Sehingga berdasarkan penjelasan ahli tafsir untuk ayat di atas, maka idzan, jika demikian bisa kita simpulkan bahasanya malaikat itu aqwa minal jin, itu lebih kuat dan lebih perkasa dibandingkan jin. Ini dalil. Maka firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Naml 38 sampai 40 dalil bahasanya malaikat itu lebih hebat, lebih gagah, lebih kuat, lebih perkasa dibandingkan jin. Dan dalil yang menunjukkan bahasanya jin lebih kuat daripada manusia, lebih cepat, lebih kuat, lebih perkasa daripada manusia. Ya, berkaitan dengan ayat yang tadi kita singgung An-Naml 38 sampai 40, tadi ada pernyataan yang menarik yang disampaikan oleh jin ifrit, jin yang kuat, ketika dia meminta supaya diberi jabatan, diberi tanggung jawab untuk memindahkan singgasana Bilqis, maka dia mengatakan saya adalah orang yang layak untuk diberi pekerjaan ini, diberi jabatan ini, karena saya adalah seorang yang memenuhi dua kriteria. Ya, ini dua alasan dia mengatakan kalau ada pada dirinya dua kriteria yang dengan itu dia punya kelayakan untuk menduduki dan diberi jabatan dan diberi tugas dan diberi pekerjaan. Dia mengatakan wa inni alihi laqawiyun amin. Ya, sungguh aku adalah seorang yang kuat dan seorang yang amanah. Maka satu hal yang patut untuk kita ketahui bahasanya, berdasarkan ayat ini dan ayat yang lain yang sejenis, para ulama mengatakan bahasanya orang yang layak untuk diberi pekerjaan, diberi jabatan, itu adalah hendaknya orang yang memenuhi dua kriteria. Ini kriteria orang yang layak untuk diberi jabatan, diberi pekerjaan, diberi tanggung jawab, adalah orang yang memenuhi dua kriteria yang disebutkan oleh jin ifrit dalam ayat ini, yaitu kawiyon, seorang yang kuat, dan kuat untuk melaksanakan tugas itu bentuknya beda-beda tergantung tugasnya. Ini, kalau kuat untuk angkat-angkat dan cepat tentu berbeda dengan kuat untuk tulis-menulis. Sehingga bahasa yang lain untuk persyaratan ini adalah profesional. Maka dia adalah seorang yang memiliki kapabilitas, kapasitas, kemampuan, kelayakan, menguasai bidang yang diserahkan kepadanya, tugas yang dibebankan kepadanya. Kemudian yang kedua adalah al-amin, amanah, dan ini berkaitan dengan kualitas agama, berkaitan dengan kualitas agama, baik agamanya. Yang ketika itu baik agamanya, maka kita harapkan jujur, tidak korupsi, kita harapkan tidak korupsi waktu, tidak korupsi duit, dan yang lainnya. Karena ketakwaannya itu menghalangi dia untuk melakukan hal yang semacam itu. Maka dia tidak mau menerima uang-uang siluman atau kemudian yang lainnya. Karena dia adalah seorang yang amanah, dia tidak bisa disuap karena amanah, karena bagusnya agama yang dia miliki. Maka ideal, maka idealnya seorang yang diberi jabatan, seorang yang diberi tugas, seorang yang diberi pekerjaan adalah orang yang memenuhi dua kriteria ini. Dia adalah seorang yang profesional, memang itu bidangnya, itu adalah faktanya, dia itulah kompetensinya, dia memang punya kompetensi dalam bidang tersebut. Namun lebih sempurna lagi manakala dia adalah seorang yang bagus agamanya. Maka idealnya orang yang diberi tugas, diberi jabatan, diberi kewenangan adalah orang yang memiliki dua kriteria ini sekaligus, dua-duanya. Tidak hanya dilihat profesionalitas, namun juga dilihat kualitas agama dan ketakwaannya. Yang ini sangat mendukung untuk supaya pekerjaan itu berjalan dengan baik, supaya amanah pekerjaan dan jabatan itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Itu tidak, kita tidak hanya butuh profesionalitas, namun butuh amanah, butuh takwa. Kalau dia profesional namun dia tidak punya takwa, ya, maka maka nanti yang keluar adalah kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pribadi dan tidak berpihak kepada rakyat dan tidak berpihak kepada masyarakat, dan berpihak kepada dirinya, koninya, dan yang lainnya. Namun berkaitan dengan masalah ini, terkumpulnya dua hal tersebut adalah satu hal yang tidak gampang, apalagi di zaman ini. Terkumpulnya dua hal di atas bukanlah satu hal yang mudah. Oleh karena itu, gimana kalau untuk mewujudkan dua-duanya itu satu hal yang tidak mungkin. Al-quwah dalam nilai yang besar, kemudian amanah juga dalam nilai yang tinggi, tidak bisa kalau mau mewujudkan dua-duanya. Maka para ulama mengatakan, sebagai yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah di Siyasah Syar'iyah, maka dilihat pekerjaan dan tugas dan kewenangan. Tugas tersebut lebih membutuhkan apa? Lebih membutuhkan amanah, lebih membutuhkan takwa, ataukah lebih membutuhkan kapasitas, profesionalitas, kecakapan. Maka misalnya dicontohkan untuk urusan perang dan panglima perang, maka al-quwah itu lebih dibutuhkan daripada al-amanah. Ada seorang yang jago dalam masalah strategi militer, kemudian punya kemampuan penguasaan medan yang bagus, namun sok mendem, namun mendemnya tidak hilang. Dia komandan perang yang luar biasa. Namun ada yang tentara yang bagus, agamanya rajin sholat dan sebagainya, orangnya lurus-lurus saja, tidak neko-neko, tidak aneh-aneh, taat, namun strategi militer kurang pintar, kemampuan lapangan, kemampuan untuk menguasai medan enggak bagus. Ini kalau ada dua pilihan semacam ini, manakah yang lebih dipilih untuk dijadikan sebagai panglima perang? Maka jawaban para ulama yang pertama. Maka yang pertama, karena mendemnya itu untuk dirinya. Sedangkan kemampuan militer ini yang dibutuhkan negara. Maka itu yang lebih dipilih. Kalau pilihannya cuma dua, nggak ada pilihan yang lain. Kalau ada oh ya agamanya cukup, ini bagus, ya, kemampuan militernya juga luar biasa, ya tentu dua-duanya yang dipilih. Namun yang ada cuma pilihannya dua saja misalnya, maka untuk kebutuhan ini maka yang dibutuhkan adalah al-quwah, itu lebih dibutuhkan. Profesionalitas lebih dibutuhkan daripada ketakwaan individual, ketakwaan pribadi. Kalau misalnya kita pilih yang bertakwa secara pribadi namun gak pintar dalam perang, wah ini takwanya cuma untuk dirinya saja, menguntungkan dirinya. Namun ketidakmampuannya ini merugikan, merugikan negara, merugikan bangsa, merugikan ini berbahaya. Namun hal lain halnya dengan mungkin jadi bendahara. Jadi bendahara itu malah mana yang dipilih? Pinter masalah akuntansi, pinter pembukuan, namun nyolongan, atau orangnya lugu, polos, amanah, duit dalam masalah duit dia kemudian hati-hati, namun kurang pinter dalam pembukuan, kurang ahli, kerjanya agak lambat. Namun yang itu pintar, namun wah dia juga pintar ngakali data. Ya tentu kalau dalam pekerjaan dan tugas semacam ini, amanah itu lebih didahulukan. Terjaganya harta, ya, amanah, harta yang ini lebih didahulukan daripada kepandaian dalam pembukuan dan administrasi. Ini lebih didahulukan ini. Ya dia bisa ya. Boleh jadi ini yang kalau untuk orang yang ahli dia kerjakan satu hari selesai, kalau ini dua hari, tidak masalah. Dia kerjakan, dia selesai dua hari. Namun, ya, dia amanah. Duit itu akan aman. Ya. Maka ini yang amanah itu lebih dikedepankan dalam hal ini daripada profesionalitas. Keahlian dalam masalah ini, ya ini tinggal pembimbingan, tinggal kemudian pengalaman, nanti lama-lama kan ya bisa lebih lancar. Ya awal-awalnya masih lambat ini, namun yang penting jujur. Yang penting jujur yang lebih dikedepankan, takwa, amanah. Itu berkaitan dengan wa inni alaihi laqawiyun amin. Kemudian tadi berkaitan dengan sang ulama, maka sang ulama tadi disebutkan oleh ahli tafsir, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ismullahil a'zham. Maka berkaitan dengan pembahasan tentang masalah Allah Subhanahu wa taala atau pembahasan tentang bab doa, kita jumpai ada istilah yang namanya ismullahil a'zham. Nama Allah Subhanahu wa taala yang teragung. Yang nama Allah Subhanahu wa taala yang teragung ini Nabi sampaikan dalam hadis yang lain, jika seorang itu berdoa dengannya maka pasti Allah kabulkan. Ada satu nama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan nama yang teragung. Siapa yang kemudian berdoa sungguh-sungguh dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang ini dari sekian banyak nama Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu nama, satu paket nama yang itu disebut ismullahil a'zham. Siapa yang berdoa dengannya pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Siapa yang meminta pasti Allah beri. Maka orang tadi, ulama tadi, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan ismullahil a'zham. Ya, berkaitan dengan masalah ismullahil a'zham itu yang mana, para ulama berselisih pendapat. Dengan perselisihan yang cukup banyak, karena terdapat sejumlah hadis, ada orang berdoa, Nabi komentari, dia meminta dengan ismullahil a'zham. Kemudian ada orang lain di hadis yang lain berdoa dengan redaksi yang berbeda, Nabi juga komentari, orang ini berdoa dengan ismullahil a'zham. Lalu ismullahil a'zham itu yang mana? Maka terdapat banyak pendapat dalam masalah ini. Di antara dua pendapat yang terkuat dalam masalah ini, pendapat yang pertama mengatakan bahasanya ismul a'zham adalah al-hayu al-qayyum. Al-hayu al-qayyum. Ya, maka itu ismullahi al-a'zham. Yang ini adalah oleh karena itu maka ayat kursi itu disebut a'zhamul ayatin fil Qur'an. Ya, nama yang teragung dalam ayat yang paling agung dalam Al-Quran karena dia mengandung ismullahil a'zham. mengadu nama Allah Subhanahu wa taala yang teragung. Di sana ada Al-Hayyu dan di sana ada Al-Qayyum. Dan oleh karena itu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang mengurusi dirinya dan makhluknya, ya Qayyum bi rahmatika, dengan kasih sayangmu aku mohon pertolonganmu, aku memohon kemudahanmu, bantuanmu untuk menghilangkan kesulitanku. Kemudian pendapat yang kedua berkaitan dengan Ismail Al-A'zam adalah pendapat yang mengatakan bahasanya Ismail Al-A'zam itu adalah Allah itu sendiri. Ismail Al-A'zam itu adalah Allah itu sendiri. Ini adalah pendapat yang dirajikan oleh Syaikh Ibnu Baz rahimallahu taala. Bahasanya Ismail Al-A'zam adalah Allah itu sendiri. Maka Allahumma, kemudian ya Allah. Nah ini seorang telah berdoa dengan Ismailahil A'zam. Ya, kembali kepada tentang malaikat, maka malaikat lebih kuat daripada jin, maka janganlah Anda merasa aneh dan heran ketika manusia dalam jumlah yang sangat yang banyak di berada di sisi timur dan baratnya bumi, itu nyawanya bisa dicabut oleh satu malaikat saja. Itu malaikat kematian. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat As-Sajdah ayat yang ke-11, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah yang mematikan kalian adalah malakul maut, malaikat kematian yang memang wukila bikum ditugasi untuk mencabut nyawa kalian. Thumma ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Rabb kalian, kalian akan dikembalikan. Maka tentang malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa di surat As-Sajdah ayat yang ke-11 cuma disebut dengan sebutan malakul maut, malaikat kematian. Dan demikianlah nama dan sebutan untuk malaikat ini dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pun nama yang terkenal tersebar di masyarakat kita, bahasanya malaikat kematian itu namanya Israel, adalah satu hal yang tidak berdalil. Tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis. Tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis. Para ulama hadis pun telah meneliti hadis-hadis yang ada, dan kesimpulannya mereka tidak jumpai di hadis-hadis yang palsu dan daif, apalagi di hadis yang sahih. Di hadis yang palsu dan daif itu saja tidak ada. Maka kemudian disimpulkan bahasanya kemungkinan besar itu berasal dari Israiliyat, itu adalah diambil dari nama yang dijumpai di Taurat. Kemudian ada yang baca Taurat kemudian menceritakannya kemudian mempopulerkannya. Ada pun nama dalam Al-Quran ada sebagaimana di surat As-Sajdah ayat yang ke-11 cuma disebut dengan sebutan malakul maut, malaikat kematian. Demikian juga dalam hadis itu Nabi juga menyebutnya dengan sebutan malakul maut, malaikat kematian. Oleh karena itu beberapa waktu yang lewat ada orang yang bertanya menceritakan kalau beredar ada SMS atau sejenis itu pesan yang mengatakan isinya kalau malaikat kematian atau itu memandang kita selama sehari 70 kali. Ada yang tanya kepada saya kemudian menanyakan saat itu statusnya bagaimana hadisnya. Maka saya jawab tegas, hadis palsu. Kenapa? Karena sudah diteliti oleh para ulama, tidak ada nama Israel. Dia hadis da'if, hadis yang hasan, hadis yang sahih itu tidak ada. Dan ini yang meneliti ahlinya para ulama hadis, dan mereka lah yang punya hak untuk berbicara tentang bidang hadis karena mereka faknya. Mereka tidak menemukannya dan tidak menjumpainya. Nah, kok kemudian sekarang ada orang ngarang ada Israel karena di situ di pesan yang beredar tadi Israel ternyata melihat kita dalam sehari 70 kali. Maka jelas bisa dipastikan karena ada nama Israel. Jadi indikator palsu. Kalau ada nama Israel berarti jadi indikator kalau itu adalah riwayat dan hadis yang palsu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada sang malaikat yaitu malakul maut, cabutlah nyawa setiap orang yang mati hari ini. Maka apakah mungkin dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia mungkin menolaknya, menolak perintah tersebut? Jawabnya tidak mungkin. Karena sifat malaikat tidak durhaka dengan perintah Allah. Walihada, oleh karena itu ketika Allah berfirman kepada pena, pena Lauhil Mahfud, catatlah apa yang semua yang terjadi sampai hari kiamat, dan pena itu adalah tentu benda mati, maka dia pun mencatat semua yang terjadi sampai hari kiamat. Maka Allah Azza wa Jalla jika memerintahkan satu hal, maka tidak mungkin ada yang durhaka kecuali dua makhluk saja. Yang pertama adalah al-maradatu minal jin, jin-jin beling, kemudian manusia beling. Nah, itu saja ya, ketika Allah perintahkan kemudian durhaka. Itu kalau enggak jin beling, manusia beling. Kalau malaikat, manut. Benda-benda mati, Allah perintah itu manut. Enggak ada yang ngeyel. Enggak ada yang membantah, enggak ada yang menyanggah. Tapi kalau ada perintah ditujukan kepada manusia atau ditujukan kepada jin, nah itu nanti nanti responnya beragam. Ada yang manut dan ada yang beling. Ada yang ngeyel dan ada yang taat. Amal malaika, adapun malaikat, maka mereka tidak akan durhaka kepada Allah. Maka inilah empat jenis malaikat. Ada Jibril, kemudian ada Mikail, kemudian Israfil, kemudian Malakul Maut. Kemudian di antara malaikat, ada malaikat yang namanya Malik. Dialah yang bertugas untuk menjaga neraka. Dan dia adalah al-muakkal, ditugasi untuk mengurusi neraka, tepatnya khazinuha, dia adalah penjaga neraka. Dan tepatnya dia adalah pemimpin malaikat Zabaniyah. Nama nama Malik ini kita jumpai di surat Az-Zukhruf, dalilnya Al-Quran. Ya, surat Az-Zukhruf ayat yang ke-77, Allah sebutkan ketika Allah berfirman tentang penduduk neraka. Ya, penduduk neraka yang mereka menjadi penghuni neraka yang kekal, mereka disiksa dengan berbagai macam siksaan, akhirnya mereka berkata kepada malaikat penjaga neraka, wa nadau ya maliku liyaqdi alina rabbuk, wahai Malik, tolong sampaikan kepada Tuhanmu permintaan kami, kami meminta agar Allah Subhanahu wa taala itu mematikan kami, minta supaya mati. Orang kafir, orang yang di neraka itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Malik, minta supaya dimatikan. Qal innakum makithun. Maka malaikat Malik mengatakan, innakum makithun. Tidak ada mati untuk kalian. Jatah kalian tinggal di neraka. Jatah kalian makithun, tinggal di neraka. Artinya para orang yang kafir yang mati, orang yang kafir yang ada di neraka, mereka meminta liyumitna wa yuhlikna wa yurihna mimma nahnu fihi. Mintakan pada Tuhanmu supaya kami terbebas, yurihna, kami bebas dari siksaan ini, caranya mati. Mintalah supaya Allah mematikan kami dan membinasakan kami. Mereka tidak minta keluar dari neraka. Mereka tidak minta untuk dimasukkan ke surga, karena itu satu hal yang mustahil. Mereka sadar amalnya tidak bisa untuk itu. Nah, mereka punya harapan, ya, bok-bok gitu ya. Wahai malaikat Malik, ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kami mati gitu saja, sehingga kami bebas dari siksaan, kami sudah gembira, kami sudah bahagia. Ya. Namun itu pun juga tidak bisa. Ya, qal innakum makithun. Kalian adalah orang yang jadi penghuni tempat ini selamanya. Ya. Dan membayangkan selamanya itu mengerikan, ya. Kemudian terjebak di kamar mandi selamanya, itu dia sudah ngeri kan, padahal tidak dipukuli, tidak ini, padahal adem, air ada, ya. Itu terjebak di kamar mandi, ya. Itu sehari gitu saja sudah ngeri, ya. Sudah mengerikan, padahal cuma sehari terjebak di kamar mandi, tidak bisa keluar sehari, ya. Itu sudah menderita, ya. Padahal dingin, tidak panas, tidak sumur, kan. Kalau sumur tinggal mandi gebiar-gebiar, kan. Kan ini terjebak di kamar mandi. Itu sudah cerita yang luar biasa. Gimana kalau selamanya di kamar mandi selamanya? Nah, enggak pakai disiksa, enggak pakai panas, ya. Di kamar mandi selamanya tentu sudah susah. Dan gimana lagi kalau itu plus panas, plus disiksa dan sebagainya. Kalau malaikat Malik mengatakan innakum makithun, tidak, kalian adalah orang yang tinggal di sini. Kemudian contoh nama malaikat yang lain, atau malaikat yang lain ya, adalah malaikat yang keenam adalah khazanul jannah, ya, penjaga surga. Dan terdapat di ba'dil athar, sebagian athar, berarti bukan hadis Nabi, namun perkataan sahabat, yang mengatakan bahasanya malaikat penjaga surga itu namanya Ridwan. Ya, namun berdasarkan penjelasan di sini, ini tidak terdapat dalam hadis marfu'. Nama Ridwan ini tidak terdapat dalam hadis marfu', hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun adalah perkataan salah satu sahabat atau beberapa sahabat. Wa hada wukila bil jannah, dan mereka Ridwan ini ditugasi untuk ngurusi surga, sebagaimana Malik ditugasi untuk ngurusi neraka. Nah, berkaitan dengan masalah mengimani malaikat, maka malaikat yang kita ketahui namanya, semacam Malik, semacam Jibril dan yang lain, maka kita imani malaikat tersebut plus namanya. Dan siapa yang tidak kita ketahui namanya, ya, maka kita ketahui apa yang ada. Kalau cuma Allah ceritakan tugasnya tanpa Allah ceritakan namanya, ya, maka kita imani apa yang ada. Dan tentu tidak, kita tidak bisa dan tidak perlu ngarang-ngarang kita kasih nama apa gitu ya. Ya, Nabi ceritakan kepada kita ada malaikat yang bertugas untuk meniup roh janin. Namun Nabi tidak cerita namanya siapa. Namanya siapa? Perlukah kita ngarang malaikat janin atau apa? Tidak perlu dikarang, ya, hal gaib. Tidak perlu ngarang. Ya, maka namun kita imani apa yang ada, yang tersedia di dalil. Yang tersedia cuma ada malaikat yang bertugas untuk meniup roh ketika janin ini memang sudah tiba waktunya untuk diberi roh, kemudian dia diperintahkan untuk mencatat ini dan itu, ya sudah selesai. Kita imani seperti itu. Ya, enggak kita tambah-tambahi ya, namanya apa ini. Enggak perlu. Ya, maka untuk yang tidak kita ketahui namanya, maka kita imani secara global. Yang dimaksud kita imani secara global, kita imani sebagaimana yang tersedia di dalil, tidak ngarang-ngarang sendiri. Maka kalau Allah ceritakan pekerjaannya, tugasnya, maka kita imani pekerjaannya yang kita ketahui. Kalau Allah ceritakan sifatnya, maka kita imani sifatnya. Kalau kemudian Allah deskripsikan malaikat tersebut begini-begini, maka kita imani sebagaimana yang terdapat dalam Quran dan Sunnah berkaitan dengan deskripsi untuk malaikat-malaikat tadi. Ya, ketika kita katakan malaikat itu adalah satu hal yang gaib, maka mungkinkah malaikat itu bisa dilihat? Maka jawabannya mungkin untuk dilihat. Dan ketika manusia melihat malaikat, maka boleh jadi dalam rupa aslinya dan boleh jadi dalam rupa yang dalam rupa tertentu yang Allah inginkan agar malaikat tersebut berupa dengan rupa tadi. Misalnya Jibril, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril dalam rupa aslinya dalam dua kesempatan, cuma dua kali saja. Yang pertama itu satu kejadian di bumi dan satu kejadian di langit. Kejadian di bumi adalah ketika di Gua Hira di dekat Mekah, tepatnya setelah Nabi keluar dari Gua Hira, maka Nabi lihat Jibril duduk di kursi antara langit dan bumi dalam bentuknya yang asli. Kemudian ketika di langit, yaitu ketika di dekat Sidratul Muntaha saat Isra dan Mi'raj, sebagaimana Allah ceritakan di surat An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratul Muntaha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril dalam rupanya yang asli, nazlatan ukhra, dalam kesempatan yang lain, itu kesempatan yang kedua, 'inda Sidratul Muntaha, di dekat satu pohon sidr yang disebut Al-Muntaha. Dan Jibril itu Allah ceritakan memiliki 600 sayap, yang satu sayapnya itu sudah cukup untuk menutupi ufuk. Artinya malah al-ufuk kullahu, dia tutupi ufuk seluruhnya, dan dia memiliki 600 sayap. Dan tidaklah diketahui ukuran sayapnya Jibril kecuali oleh Allah Azza wa Jal. Akan tapi idakana syai'alian, jika sesuatu itu tinggi dan dia menutupi ufuk, maka maknanya bahasanya sayapnya Jibril itu luas sekali. Jadi adalah sayap yang hebat, karena yang bertugas mengeksekusi kaum Nabi Lut itu adalah Jibril, yang kemudian bertugas untuk menjebol perkampungan kaum Lut. Kemudian setelah dijebol, kemudian diangkat setinggi-tingginya sampai langit dunia, kemudian setelah itu dibalik untuk jatuh ke bumi. Itu eksekutornya adalah malaikat Jibril, ya, dan Jibril melakukan hal tersebut cukup dengan satu sayapnya, cukup dengan satu sayapnya dia angkat, dia jebol perkampungan kaum Lut, kemudian dia bawa naik sampai langit dunia, kemudian setelah itu dia balik untuk jatuh ke bumi. Itu cukup dilakukan oleh Jibril sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir ketika menjelaskan ayat tentang masalah ini. Itu dilakukan oleh Jibril cukup dengan satu sayapnya. Maka itu satu sayapnya Jibril itu sudah luar biasa. Untuk gampar orang enggak tahu bisa kayak apa. Dia cukup mengibaskan sayapnya, itu dampaknya enggak tahu seperti apa. Jadi dia punya 600 sayap sebagaimana dalam hadis dalam riwayat Muslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuknya yang asli marotain dua kali. Namun dan terkadang Jibril itu datang kepada Nabi dengan rupa manusia sebagaimana dalam hadis Umar, yaitu hadis Jibril tentang dialog Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril yang berupa dengan rupa orang. Yang sedang kita bahas dalam kisah dialog Jibril dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang dalam rupa seorang laki-laki yang sangat hitam rambutnya dan sangat putih pakaiannya, dan tidak terlihat padanya bekas bepergian, namun tidak ada satupun sahabat yang mengenalnya. Tidak ada satupun sahabat yang mengenalnya, artinya Jibril tidak memakai wajah satu sahabat. Kalau dia pakai pinjam wajah salah satu sahabat, tentu yang lain mengenalnya. Namun ternyata tidak ada yang mengenalnya, berarti ini wajah yang lain. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada malaikat kemampuan untuk yatasawwar bisuwaril basar, untuk berupa dengan rupa manusia. Yang ini boleh jadi karena keinginan si malaikat atau karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah perintahkan mereka untuk berupa dengan rupa tersebut. Dan terkadang Jibril datang juga dengan meminjam rupa sahabat, dan sahabat yang rupanya yang paling disukai oleh Jibril untuk dipinjam, dipakai wajahnya, yang paling sering dipakai oleh Jibril adalah sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Ini adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan gantengnya, dan dia adalah sahabat yang wajahnya sering dipinjam oleh Jibril. Dihyahnya enggak ada. Dihyahnya lagi pergi. Kemudian Jibril datang dengan memakai wajahnya Dihyah. Tidak kemudian Dihyahnya juga ada di masjid, dia ada dua wajah Dihyah, enggak. Ya, maka Dihyahnya lagi pergi, Jibril datang dengan memakai wajahnya Dihya Al-Kalbi. Inna ma hadhihi halul malaikah, inilah keadaan para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Dan rincian tentang malaikat dan dunia malaikat itu disebutkan dan terdapat dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis Nabi, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya menjadi kewajiban kita untuk mengimani bahasanya mereka para malaikat, ya, mengimani adanya mereka para malaikat, dan mereka adalah makhluk, sosok makhluk yang kuat dan hebat. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka pada saat perang Badar, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni ma'akum fatsabbitul ladina amanu." Sesungguhnya aku bersama kalian, dan Allah katakan kepada para malaikat, "Fatsabbitul ladina amanu." Tolong dan kokohkan orang-orang yang beriman. Sa'ulqi fi qulubi alladziina kafaru ru'ab, akan aku masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat yang Allah turunkan untuk ikut perang di perang Badar, Allah perintahkan fatribu fawqal a'naq, maka tebaslah di atas leher Watribu minhum kullabanan, dan pukullah dan tebaslah setiap ruas-ruas jari tangan atau kaki. Maka itu yang Allah perintahkan dan yang Allah tugasi untuk para malaikat yang Allah terjunkan di perang Badar. Nah, maka kok kemudian ada orang yang mati dalam keadaan jari-jarinya juga tertebas dan tebasnya ruasan, enggak kemudian telapak, namun ruas jarinya ini lepas, yang ini kemudian lepas dan pas di ruas jarinya, enggak kemudian tengah-tengah tulang itu enggak, namun pas ruas-ruasnya. Ini kerjaannya malaikat, ini yang mengeksekusi adalah malaikat. Dan Allah perintahkan untuk agar leher itu ditebas adalah fauqal a'naq. Maka yang jadi sasaran untuk penebasan supaya orang itu matinya itu cepat, itu adalah satu rongga yang terbuka di leher. Satu rongga yang terbuka di leher yang begitu kemudian itu ditebas, maka akan langsung terputus dan mati dan tidak ada rasa sakit. Dan tidak ada rasa sakit. Oleh karena itu kalau kemudian al-Qudsi misalnya di Saudi, ketika kemudian untuk menggal orang yang mendapatkan hukuman penggal, maka tekniknya kemudian calon orang yang mau dieksekusi ini dibuat kaget terlebih dahulu. Ketika dibuat kaget, ini di sini ada bagian yang terbuka. Saya enggak hafal persis tepatnya, ahli biologi mungkin yang lebih ngerti. Ketika orang itu kaget, jugila gitu, ini ada bagian di leher itu yang terbuka. Nah, yang terbuka itulah sasaran sasaran tebasan, dan itulah yang disebut faukol aknak. Ya, itu yang disebut faukol aknak. Ya, itu yang kemudian jadi sasaran tebasan pedang itu di situ. Terbuka, nah, ruang kolom terbuka itulah yang kemudian ditebas. Dan disebutkan kalau tebasan itu di situ, maka tidak ada rasa sakit. Kalau tidak merasakan perih dan seterusnya, tidak. Tiba-tiba mati gitu aja. Ya. Tiba-tiba udah kepala itu ngelinding. Gitu, ya. Meskipun kata dokter ahlinya, masih beberapa detik itu masih bisa lihat badannya. Katanya. Karena darah itu belum habis. Ya. Maka ketika kepala itu ngelinding, dia masih bisa noleh, oh itu badan saya. Masih ada beberapa detik kesempatan untuk itu, namun tidak ada rasa sakit, tidak ada kemudian celkit-celkit atau kemudian perih dan sebagainya, karena sasarannya itu, yaitu faukol aknak, itu disebut dalam Al-Quran faukol aknak. Ya, demikian yang kita bahas, kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.